makan kemudian dia tenggelam di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa ghurur, maka ini hakikatnya adalah tertipu, ya, bukan husnudzon. Ya, ketika seseorang yang berbuat maksiat kepada Allah misalnya, kemudian dia berkata, ah nanti insyaallah Allah akan ampuni saya, maka hakikatnya ini orang bukan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikatnya dia ya telah tertipu oleh tipu daya iblis la'anahullah. Kemudian beliau berkata, wa husnudzanni huwa ar-raja. Husnudzan hakikatnya adalah sama dengan raja, itu berharap. Faman kana raja'uhu hadiyan lahu ila ta'ah. Ya, barang siapa yang rajanya, berharapnya itu malah membimbing dia kepada ketaatan. Wa zajiran lahu anil ma'siyah, dan melarang ia dari kemaksiatan. Fahuwa raja'un sahihun, maka ia adalah raja atau pengharapan yang sahih. Wa man kanat batalatuhu raja'an wa raja'uhu batalatan wa tafriyatan, fahuwal maghrur, kata beliau. Sebaliknya, ya, barang siapa yang kemalasannya dianggap sebagai raja, sementara rojaknya dianggap sebagai sebuah kemalasan dan sikap menganggap remeh, fahwal maghrur, maka orang seperti ini adalah orang-orang yang tertipu. Maka akhi, ketika seseorang berharap kepada Allah, rojak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengharapan itu harusnya membimbing ia, membawa ia kepada apa? Kepada ya amalan saleh. Antum saja kalau misalnya berharap ingin mendapatkan ya kekayaan, tentu antum harus berusaha. Ya, kalau cuma sebatas melamun pengen jadi orang kaya misalnya, ya, sementara antum tidak ingin usaha, maka ini sama saja orang yang tertipu oleh angan-angan. Demikian pula kita ingin surga tapi hanya sebatas apa, berharap, tapi kita tidak beramal saleh, maka ikhwatul Islam, pada hakikatnya orang ini sudah tertipu ya oleh tipu daya iblis. Walau anna rajulan kanat lahu ardun yu'ammilu an ya'uda 'alayhi min mughilliha ma yanfa'uh fa ahmalaha wa lam yabdhurha wa lam yahrutha wa hassana dhannahu bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi harthin wa badrin wa saqqin wa ta'ahudil ardi la'addahu an-nasu min asfahis sufaha, kata beliau. Kalau misalnya ada orang punya tanah, ya, kemudian orang ini berangan-angan, berharap supaya tanah itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kepada dia berbagai macam tanaman dan buah-buahan, tapi aneh, orang ini ya malah melalaikannya, dia tidak menanaminya, dia tidak membajaknya. Ya, hanya sebatas apa, berhusnudzon saja. Ya, bahwa nanti suatu ketika pertanaman ini akan menumbuhkan berbagai macam tanaman. Ya, tanpa harus dibajak dan yang lainnya. Ya, subhanallah, tentu orang-orang akan menganggap ini orang bodoh. Wa kadzalika, demikian pula kata beliau. Lau hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu bi an yaji'ahu waladun min ghairi jima'in aw yasira a'lam ahla zamanihi min ghairi talabin lil ilmi wa hirsin tamin 'alayhi an thali dhalik. Ya, kalau misalnya ada orang yang berhusnudzon, ah saya ya berbaik sangka kepada Allah, saya kuat pengharapan saya punya anak, tapi dia enggak pernah mau kawin, masyaallah, tidak pernah mau bersetubuh dengan istrinya, atau misalnya dia ingin jadi ulama, ya, orang yang paling alim di muka bumi, tapi ternyata dia tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu ya orang-orang akan tertawa dan akan mengatakan ini orang bodoh. Fakadzalika man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu fil fawzi bid darajatil ula wan na'imil muqim. Demikian pula orang yang ya dia berbaik sangka, kuat pengharapannya untuk mendapatkan kesuksesan dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi, tapi ternyata ia tidak mau mentaati Allah, tidak mau bertaqarrub kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, tentu orang ini pun termasuk orang-orang yang bodoh, ya akhwal Islam. banyak orang, nyata para apa, orang-orang yang mabuk-mabukan ataupun preman-preman. Kalau antum tanya kepada mereka, ya, bukankah kalian ingin surga? Mereka akan jawab iya. Tapi aneh, mereka tidak mau mentaati Allah. Malah ya, asyik dengan minum-minumannya. Asyik dengan zinanya. Asyik dengan maksiatnya. Apakah mungkin ya, orang seperti ini akan mendapatkan angan-angannya tersebut? Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang roja, yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammal, coba perhatikan kata beliau. Kaifa ja'ala raja'ahum ityanahum bihadhihi at-ta'at? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya rasa berharap mereka, roja' mereka dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan tadi? Ini berarti akhlul Islam, roja' yang benar, pengharapan yang benar adalah mereka yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, melakukan berbagai macam ya amalan-amalan saleh agar dia mendapatkan apa yang diinginkan tersebut. Ikhwatal Islam, inilah perbedaan ya antara orang yang tertipu dengan orang yang tidak tertipu. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, faslun lawazimur roja. Fasal mengenai konsekuensi daripada roja. Kata beliau, wa mimma yambaghi an yu'lam. Di antara perkara yang harus diketahui, anna man roja syai'an istalzama roja'uhu thalathata umur. Bahwa orang yang berharap untuk mendapatkan sesuatu, maka konsekuensinya dia harus melakukan tiga perkara. Apa saja? Ahaduha, yang pertama, mahabbatu ma yarjuh. Yaitu ia harus mencintai apa yang ia harapkan itu. Asani, yang kedua, kata beliau, khaufuhu min fawatihi. Dia takut ya untuk terluput dan tidak mendapatkannya. Ya, orang yang mengharapkan ingin mendapatkan sesuatu, kata beliau, ya konsekuensinya pasti dia harus ada tiga perkara ini. Yang pertama adalah apa? Mencintai ya apa yang ia harapkan. Yang kedua, dia takut untuk tidak mendapatkannya. Wasalis, yang ketiga apa? Sa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkan. Dia harus punya usaha ya untuk menghasilkan, untuk mendapatkan sesuai dengan kemampuan dia. Dia ingin mendapatkannya, maka dia harus cinta, dia harus takut jangan sampai ini ya dia tidak mendapatkannya, dan dia berjalan, berusaha dengan sekuat mungkin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalik fa huwa min babil amani. Adapun hanya sebatas ia berharap sementara ia tidak berusaha untuk mendapatkannya, ya, itu hanya sebatas angan-angan belaka. Ada orang pengen surga, tapi dia tidak ingin mendapat, tidak berusaha sama sekali. Ya, bahkan ia tidak suka beramal soleh, tidak pula takut kehilangan amalan soleh. Bahkan kalau ia tidak beramal soleh, tenang-senang saja dalam kehidupan dunia ini. Ini namanya orang-orang ini, ya, apa, dia itu apa namanya, ya, berkhayal, ya, sedang berangan-angan. Padahal akhi, ar-raja syai'un wal amani syai'un akhar. Ya. Raja, berharap itu satu di satu lembah, sementara berangan-angan di lembah lain. Pastilah ya, fa kullu rajin khaifun wa sa'iru 'ala at-tariqi idza khafa asra'a as-sayra makhafata al-fawat. Ya, orang yang berharap pasti ada rasa takut. Ya. Dan ia akan berjalan dan dia akan berusaha untuk meniti jalan ya apabila dia takut, dan ia akan bersegera di dalam berjalan karena takut ia kehilangan yang dia inginkan tersebut. Wa fi Jami' at-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi al-jannah. Dalam hadis Tirmidzi, ya Imam Tirmidzi meriwayatkannya dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi sanadnya ada seorang yang bernama Yazid bin Sinan Ar-Ruhawi, dia dhaif, dan hadis ini mempunyai syahid penguat yang dikeluarkan Imam Hakim dari Ubay bin Ka'ab dengan sanad yang hasan. Kata Rasulullah, man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil. Orang yang takut pasti dia harus berjalan, dan orang yang berjalan menuju keinginannya pasti insya Allah akan sampai kepada yang dia inginkan. Ala, kata beliau, inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya sil'ah, ya barang Allah itu mahal sekali. Ketahuilah, sesungguhnya barang Allah itu adalah surga. Siapa ya akhi di antara kita yang tidak ingin surga? Semua kita ingin surga. Hatta orang Nasara, hatta orang-orang kufar, kalau ditanya mana yang inginkan, surga atau neraka, mereka semua berkata surga. Tapi ia adalah milik Allah, bukan milik nenek moyang kita ya akhi. Ya, karena itu milik Allah, kita harus berusaha setiap kita untuk berjalan menuju surga. Nahnu sa'iruna ila Allah. Kita sedang berjalan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja'a li ahli al-a'mal as-salihah. Fakadzalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mal as-salihah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menjadikan raja, rasa berharap itu untuk orang-orang yang beramal salih, demikian pula Allah menjadikan rasa takut, khauf, untuk orang-orang yang beramal salih. Fa'ulim, sehingga dari sini diketahui, anna raja'a wal khaufan nafi' huwa maqtarana bihil amalus salih. Bahwasanya rasa berharap, rasa takut yang bermanfaat itu adalah yang menghasilkan amalan salih, yang dibarengi dengan amalan salih. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 57-61. Innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Takut kepada Rabb mereka, dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka, dan mereka yang tidak menyekutukan Rabb mereka, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sementara hati mereka merasa takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabbnya. Merekalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dan merekalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan akhal Islam. Faqad rawi Tirmidzi fi jami'ihi an Aisyah radhiyallahu anha. Dan Tirmidzi yang meriwayatkan dalam jami'nya yang dikeluarkan yang dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadisnya juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Jarir, demikian pula Al-Hakim dan Ahmad. Akan tetapi di dalam sanadnya ada keterputusan. Dan ada jalan lain yang kedua dari Aisyah yang dikeluarkan Ibnu Jarir juga sehingga menjadi kuat dengan ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Fakultu, lalu aku berkata, ini ayat yang tadi itu, yaitu walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, yaitu orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan berupa infak dan sedekah sementara hati mereka merasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Kata Aisyah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznun wa yusriqun. Hai Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang suka minum arak? Mereka-mereka yang suka berzina dan mencuri? Faqala la ya bintu Siddiq. Kata Rasulullah, bukan wahai bintu Siddiq, walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla tutaqabbalu minhum ulaika yusari'una fil khairat. Akan tetapi mereka adalah orang yang berpuasa, yang salat, yang sedekah, dan sangat takut kalau tidak diterima oleh Allah. Mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Subhanallah. Orang-orang yang berharap kepada Allah bukanlah orang-orang yang minum arak kemudian dia berharap kepada Allah supaya Allah ampuni, tapi ia tidak mau meninggalkan araknya. Tidak. Akan tetapi Rasulullah mengatakan mereka adalah yang berpuasa, yang sholat, yang sedekah. Dan mereka merasa takut ya kalau pahala mereka tidak diterima oleh Allah karena mereka ya takut ya karena belum melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Wallahu subhanahu wasafa ahlas sa'adati bil ihsani ma'al khauf. Wa wasafa al ashqiya'a bil isaati ma'al amni. Ya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang berbahagia dengan perbuatan ihsan disertai dengan apa? Ya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat kebaikan tapi merasa tidak pernah merasa dirinya paling hebat di dunia. Mereka senantiasa tahajud kepada Allah, beramal soleh, tapi tidak pernah merasa dirinya paling soleh di hadapan orang lain. Tapi ia dengan amalan solehnya itu merasa takut. Jangan-jangan ya saya ini bakalan tertipu dengan amalan soleh. Ya. Dengan amalan solehnya itu dia semakin tawadu kepada Allah. Ini berbeda dengan orang-orang yang tertipu, akhi. Dia merasa dirinya, Masya Allah, ya sudah punya amalan soleh banyak. Dia merasa dirinya, Masya Allah, sudah banyak berbuat kebaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melecehkan orang lain. Dia menganggap remeh ya orang yang tidak berbuat ketaatan. Na'udzubillah dari orang yang seperti ini. Lebih baik seseorang yang berbuat maksiat, kemudian ia tahu dari berbuat maksiat dan dia bertaubat kepada Allah. Dan dia merasa dia banyak berbuat dosa, itu lebih baik buat dia. Daripada orang yang beramal soleh, tapi kemudian tertipu dengan amalan solehnya. Bahkan dia menganggap lebih baik daripada semua orang. Na'udzubillah. Fallahu wasafa ahla as-sa'adah bil ihsan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat itu apa? Walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka lah orang-orang yang berpuasa, yang salat, yang bersedekah, tapi mereka masa takut untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat ahla as-sa'adah. Sifat ya orang yang berbahagia. yaitu berbuat ihsan disertai rasa takut kepada Allah. Wa wasafa al-ashqiya'a bil isa'ati ma'al amni. Sementara Allah mensifati orang-orang yang buruk dengan perbuatan buruk disertai rasa aman dia. Dia berbuat maksiat tapi dia merasa aman dari apa? Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya tentang ahlus sa'adah. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusall. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan mereka merasa takut kepada Rabb mereka. Dan mereka pun merasa takut daripada hisab yang buruk. Ketika mereka beramal saleh, mereka pun merasa takut kepada Rabb mereka. Dan merasa takut dari apa, dari hisab yang buruk. Sementara orang-orang yang buruk itu merasa aman. Allah berfirman, "Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barr aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila?" Apakah kalian merasa aman kalau Allah tenggelamkan kalian ke dalam bumi atau Allah ya kirim kepada kalian batu kemudian kalian pun tidak mendapatkan untuk kalian wakil, penolong? وَمَنْ تَأَمَّلَ أَحْوَالَ الصَّحَابَةِ. Siapa yang memperhatikan keadaan para sahabat, semoga Allah meridai mereka semuanya. وَجَدَهُمْ فِي غَيَةِ الْعَمَلِ مَعَ غَيَةِ الْخَوْفِ. Maka ia akan menemukan para sahabat itu betul-betul di atas puncak amal dan di atas puncak rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Wa nahnu jama'na baina at-taqsir bal at-tafrit wal amni." Fa hadha as-Siddiq radhiyallahu anhu yaqul. Inilah As-Siddiq semoga Allah meridainya berkata, "Wajidtu anni sya'ratun fi jambi 'abdin mu'min." Aku suka kalau aku ini hanya sebuah ya sya'rah. Ya, bulu apa rambut yang ada ya di punggung seorang mukmin. Subhanallah. Padahal ya As-Siddiq Abu Bakar ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya para ulama semua bersepakat akan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya beliau itu manusia terbaik di dunia ini setelah para nabi dan rasul. Ya. Akan tetapi beliau mengatakan, "Ya wadittu anni sya'ratun fi jambi 'abdin mu'min." Aku ya lebih senang menjadi sya'rah rambut yang ada di jambi seorang hamba mukmin. Ya. Wa dhukira anhu annahu kana yumsiku bi lisanih. Disebutkan pula bahwa Abu Bakar dia pernah memegang lisannya lalu beliau berkata, "Hadzal ladzi auradanil mawarid." Inilah yang membuat aku susah, kata beliau. Beliau juga sering menangis dan berkata, "Ubku fa illam tabku fatabakau." Ya, menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka pura-pura menangis. Ya. Karena sesungguhnya akal Islam, mata yang tak pernah menangis di jalan Allah, menunjukkan akan kekerasan hatinya. Dan orang yang menangis di sendirian ketika berzikir kepada Allah, dia adalah orang-orang yang diberikan naungan pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan arasy-Nya. Ikhwatul Islam. Wa kana idza qama ila shalah ka'annahu 'udun min khasyatillahi azza wa jalla. Adalah beliau Abu Bakar As-Siddiq apabila berdiri salat seakan-akan ia adalah kayu karena takut saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya diambang kematiannya, ia pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya baniya, wahai anakku, inni asabtu mimma lil muslimin hadhil aba'ah wa hadzal hilab wa hadzal 'abd fa asri'i bihi ila ibn al-Khattab." Wahai anakku, Sesungguhnya aku ini ia telah mendapatkan dari harta kaum muslimin ia berupa aba'ah ini, hilab dan hamba sahaya ini. Tolong cepat ia bawa semua ini kepada Umar bin Khattab. Subhanallah. Saking takutnya ya akhi. Demikian pula Abu Bakar pernah berkata, Wallahi la wajidtu anni kuntu hadhi syajarah tu'kal wa tu'dad. Demi Allah, lebih suka untuk menjadi pohon ini saja yang dimakan. Ya, subhanallah. Ini dia Umar. Ketika beliau membaca surat At-Tur, sehingga ketika sampai kepada firman Allah, Inna azaba rabbika wala waqi' baka washtadda buka'uhu hatta marida wa'aduh. Ya. Sehingga ketika sampai Inna azaba rabbika la waqi', maka Umar pun menangis dan menangis sejadi-jadinya sampai dia sakit. Dia dan para sahabat lain menjenguk Umar. Subhanallah ya akhal Islam. Ya, kita dibandingkan dengan para sahabat tidak ada apa-apanya. Keinginan keimanan mereka yang sungguh luar biasa. Adapun kita, ya terkadang ketika dibacakan ayat-ayat azab kita malah tertawa. Kita tidak mengetahui seperti yang diketahui oleh para sahabat radhiyallahu an. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan kekuatan, diberikan ya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati 30 sahabat Nabi. Kulluhum yakhafun nifaqu ala nafsih. Semuanya merasa takut kalau kemunafikan itu menimpa dirinya. Ma minhum min ahadin ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang pun sahabat yang berkata bahwa ya dia imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Ya. Sahabat semua takut kalau ditimpa kemunafikan, padahal ya akhi, bagaimana keimanan mereka yang begitu sangat kokoh dan kuat, tapi mereka merasa takut ya ditimpa kemunafikan pada dirinya tersebut. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ma khafahu illa mu'minun." Wala aminahu illa munafiqun. Tidak ada yang takut kepada Allah, tidak ada yang takut dari kemunafikan kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Dan Umar bin Khattab pernah berkata kepada Hudzaifah, "Anshudukallah. Hal samani laka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni fil munafiqin?" Fayaqulu la, wala uzakki ba'daka ahada. Ya, karena ya Hudzaifah itu termasuk seorang sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah SAW nama-nama orang munafik. Ya, makanya disebutlah beliau itu sebagai penjaga rahasia Rasulullah. Nah, Umar bin Khattab berkata, "Ansyudukallah, aku minta kepada kamu dengan nama Allah. Apakah Rasulullah SAW pernah menyebut namaku termasuk orang-orang munafikin?" Masya Allah, subhanallah. Padahal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang banyak menyebutkan keutamaan bin Umar bin Khattab. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Umar bin Khattab itu fil jannah, dalam surga. Tapi Umar saking takutnya ya kalau dia terkena kemunafikan, dia mohon kepada Hudzaifah, "Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku kalau aku termasuk orang-orang munafik?" Maka Hudzaifah berkata, "Tidak. Dan aku tidak mau mereka memanasikan setelahmu seorang pun juga." Ya, subhanallah. Fasami'tu syaikhuna yaqul. Aku ya mendengar guru kami yaitu Ibn Taimiyah berkata, "Laisa muraduhu anni la ubarri ghayraka minan nifaq, bal al murad la aftah ala nafsi hadzal bab, fa kullu man sa'alani hal samani laka rasulan fa uzakki." Ya, bukan makna perkataan Hudzaifah itu aku ya melepas dirikan selain kamu dari kemunafikan, akan tetapi aku tidak ingin membuka pintu ini ya sehingga aku jawab setiap orang yang apa bertanya kepadaku. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikianlah para sahabat Mereka begitu sangat takut kalau ditimpa kemunafikan pada dirinya dan hatinya. Maka kita pun berusaha, akhul Islam, jangan sampai kita ini terkena ya penyakit kemunafikan ini. Dan kemunafikan itu, akhi, ya, adalah perkara-perkara yang bisa merusak amalan seorang hamba. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis bahwa kebanyakan ya orang yang terkena penyakit nifak adalah qurra'nya, kata Rasulullah, dari umat Islam ini, para qari'-qari'nya yang suaranya indah. Ya, kenapa? Kemunafikan di sini maksudnya yaitu riya. Mereka memperlihatkan amalan soleh, namun ia menyembunyikan apa? Ya, keburukan berupa harapan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Allahul musta'an. Faslun dararul dhunub wal ma'asi. Kemudian beliau mengatakan fasal, bahaya dosa dan maksiat. Falnarji ila ma kunna fihi min dhikri dawa'id dawa' alladhi in istamarra afsada dan dunyal abdi wa akhiratah. Sekarang kita akan kembali yang sedang kita bicarakan, ya, kepada yang sedang kita bicarakan berupa obat dari penyakit. Ya, apabila penyakit ini terus-menerus menimpa seorang hamba, akan merusak dunia dan akhirat seorang hamba. Famimma yambagi an yu'lam. Di antara perkara yang selayaknya untuk diketahui, kata beliau, anna dhunuba wal ma'asi tadur wala bud. Bahwa dosa dan maksiat itu pasti akan bermudarat dan itu pasti. Wa anna dararaha fil qulubi qadararis sumumi fil abdan. Dan bahwasanya bahaya dosa terhadap hati sama dengan bahaya ya, racun dalam badan. Alakhtila fi darajatiha fil darar. Tentu ya sesuai dengan derajat ya racun tersebut dalam memberikan mudarat. Wal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa wa sababuhu dhunub wal ma'asi. Dan apakah ada di dunia dan akhirat ini ada yang lebih buruk ya dari penyakit yang bernama maksiat dan dosa? Ikhwatul Islam. Faman ladzi akhrajal abawain minal jannah? Coba, kata beliau, apa yang mengeluarkan orang tua kita dari surga, Adam dan Hawa? Apa yang menjadikan mereka keluar dari atau negeri kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan menuju negeri yang penuh dengan kesakitan, kesedihan dan kesusahan serta musibah? Apa yang mengeluarkan iblis dari kedudukannya sebagai malaikat di langit sehingga akhirnya dia diusir dan dilaknat? Ya. Apa yang membuat iblis demikian kalau bukan karena dosa? Ikhwatul Islam. Wa man ladzi aghraqa ahlal ardi kulluhum hatta 'ala al-ma'u fawqa ru'usil jibal. Dan apa pula yang menjadikan ya apa pula yang menenggelamkan orang-orang pada zaman Nabi Nuh sehingga air itu ya menjadi air bah yang sangat tinggi bahkan menenggelamkan gunung-gunung sekalipun. وَمَا الَّذِي سَلَّطَ الرِّيحَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ حَتَّى أَلْقَتْهُمْ مَوْتَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Apa pula yang menjadikan angin kencang begitu menimpa kaum 'Ad sehingga melemparkan mereka menjadi bangkai-bangkai di muka bumi seakan-akan kayu-kayu yang kosong kalau bukan karena dosa? وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ ثَمُودَ الصَّيْحَةَ hatta qatta'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Apa pula yang menyebabkan munculnya apa ditimpanya kaum Tsamud ya berupa jeritan yang sangat kuat sehingga ia mematikan hati mereka dan mereka pun mati semuanya? Apa pula yang menjadikan apa kaumnya Lut itu dibalikan, diangkat kemudian dibalikan dan dikubur hidup-hidup dalam bumi kalau bukan karena dosa? Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Semua itu adalah akibat dosa. maka ketahuilah sesungguhnya dosa itu ya sangat bermudarat bagi seorang hamba. Dosa bisa mengakibatkan berbagai macam datangnya siksa-siksa. Terkadang dengan pembunuhan, terkadang dengan kehancuran, terkadang dengan apa? Bijauril muluk, ya, pemerintah yang zalim, yang lalim. Ya, terkadang dengan gempa, terkadang dengan tsunami, terkadang kelaparan dan berbagai macam yang lainnya. Itu adalah akibat dosa ya akhal Islam. Kita umat Islam di Indonesia misalnya, kita lihat Masya Allah, ya berbagai macam musibah, bencana yang menimpa umat Islam dan ya orang-orang Indonesia ini. Kenapa? Kalau bukan karena dosa, sahih. Ya, tsunami-nya, gempanya, di Maluku kaum muslimin dibunuhi, di mana-mana kaum muslimin dihinakan. Kenapa? Wallahi akhir Islam. Itu semua menjadi sebuah pemikiran bagi seorang yang ada di dalam hatinya Islam dan iman. Tiada lain karena dosa. Qala al-Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad. Haddathana al-Walid bin Muslim. Haddathana Safwan bin Amr. Haddathani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi qala. Lama futihat Qubrus fafurriqa bayna ahliha. فبكى بعضهم إلى بعض رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بين هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. Tatkala negeri Qubrus dikuasai oleh umat Islam, oleh pasukan Islam. Di mana penduduknya itu dipecah-pecah sehingga sebagian mereka menangis kepada yang lain. Maka aku melihat Abu Darda duduk sendirian menangis. Aneh. Maka aku berkata, wahai Abu Darda, apa yang membuat engkau menangis di hari Allah menangkan Islam? Apa? Apa kata Abu Darda? Celaka engkau, hai Jubair. Betapa rendahnya, betapa hinanya makhluk itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka menyanyiakan perintahnya. Bukankah orang-orang Qubrus itu tadinya sebuah umat yang kuat dan kokoh. Mereka punya kerajaan yang kuat. Tapi ketika mereka meninggalkan perintah Allah, jadilah seperti yang kamu lihat itu. Demikian pula, akhi, umat Islam yang tadinya subhanallah diberikan oleh Allah kejayaan. Ya namun ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah, mereka berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat khurafat dan yang lainnya, maka Allah akan timpa-timpakan kepada mereka berbagai macam kehinaan. Lihat di Baghdad, di tahun 400-an lebih, ketika di situ tersebar ya musik dan nyanyian, berbagai macam kemaksiatan telah muncul. Maka apa yang terjadi ya, Allah hinakan dengan apa? Ya, datangnya tentara Tartar dan kemudian menyembelih hampir 1 juta kaum muslimin dan menjadikan tengkorak-tengkoraknya sebagai jembatan di atas sungai Efrat. Na'udzubillah. Dan tidak pernah berhenti maksah terhadap kaum muslimin sampai zaman ini. Ya, berbagai macam penghinaan, pelecehan terhadap umat Islam akibat daripada dosa. Maka kewajiban kita ya akhi, semua kita bertaubat kepada Allah. Yang menjauhkan kesyirikan, menjauhkan bid'ah, menjauhkan khurafat. Kembali kita ini kepada agama para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abu Darda tersebut. Ya tatkala umat Islam menguasai kota Qubrus. Sementara ya penduduk Qubrus yang menangis-menangisi kekalahan mereka. Abu Darda ternyata duduk sendirian dan menangis. Ya. Ketika ditanya apa yang membuat engkau menangis, hai Abu Darda, di hari Allah menangkan kita ini. Apa kata Abu Darda, ya waihak, celaka engkau wahai Jubair. Betapa hinanya makhluk itu di hadapan Allah apabila mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Bukankah orang-orang Qubrus tadinya sebuah umat yang kuat, yang kokoh, yang menang, mereka punya kerajaan. Tapi ketika mereka, ketika ia meninggalkan perintah Allah, jadilah orang-orang yang seperti mereka yang kamu lihat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehina-hinanya. Tentu sejarah menjadi sebuah peringatan buat orang-orang yang beriman. Kaum muslimin kalah, kaum muslimin dihinakan akal Islam bukan karena musuh yang punya persenjataan yang hebat dan kuat, bukan. Tapi kaum muslimin dia di dunia sekarang ini dia dihinakan oleh orang-orang kufar. Dia dalain karena mereka meninggalkan akidah yang sahihah. Mereka meninggalkan agama yang sahih. Cobalah dengar sabda Rasulullah SAW, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum bizzar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian disibukkan dengan apa? Jual beli dengan cara inah. Dan kalian pun mengambil adnabal baqar, ya ekor-ekor sapi. Dan kalian pun disibukkan dengan pertanian, artinya kalian ini betul-betul cinta dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian tidak mau berjihad di jalan Allah. Sallallahu alaikum dhulla, maka Allah ya kuasakan kepada kalian kehinaan. Allah Subhanahu wa taala tidak cabut kehinaan itu, kata Rasulullah, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Rasulullah mengatakan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Akhal Islam, ya sejarah itu kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran. Maka ya tiada lain kemenangan umat Islam, kejayaan umat Islam di zaman ini dengan kembali kepada agama yang hak, dengan kembali kita mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita pun kembali meraih kejayaan dan kesuksesan itu. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kepada kita semua kekuatan agar kita senantiasa berpegang dan kuat di istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan memberikan kepada kaum mukminin ya hidayah dan bimbingan agar kembali kepada akidah yang sahihah. Ya Allah, persatukan mereka di atas akidah yang sahihah sehingga mendapatkan kejayaan yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Taib. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, demikian pembahasan kajian kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa yang pagi hari ini disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam hafizhahullahu taala secara langsung dari Ma'had Minhajus Sunnah Bogor. Dan untuk selanjutnya seperti biasa kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888-8763-110. Kita angkat untuk yang pertama, Ustaz, dari penelpon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Abu Rifqo di Lenteng Agung. Abu Rifqo, silakan Abu Rifqo. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tad, masjid di dekat kantor anak gitu kan nyerahin bantuan untuk permintaan itu Tad, maulid gitu kan. Terus anak gimana itu Tad, mau kit anak tolak juga kondisinya begitu, jadi untuk tolong disampaikan ke teman-teman kantor tentang amanah ini gitu. Yeah. Kira-kira solusinya tentang kondisi seperti ini biar nggak menimbulkan fitnah gitu gimana Tad gitu. Kita jajah-jajah kalau keren Tad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang pertama, bahwasannya peringatan maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, bahkan tidak pula para tabi'ut tabi'in, demikian pula imam yang empat. Para ulama telah menyatakan bahwa ini semua adalah diada-adakan dalam agama. Maka jangan sampai kita ini menganggap ya baik sesuatu yang tidak pernah dianggap baik oleh Rasulullah, tidak pula oleh para sahabat. Ya. Maka karena ini perkara yang diada-adakan, dan Rasulullah mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan. Ini menunjukkan bahwa perkara yang diada-adakan itu adalah buruk, dan Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian ya saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tentu ikhwatul Islam, kita berusaha ya dengan sebaik-baiknya cara dan akhlak yang mulia bagaimana menolak ya permohonan bantuan tersebut. Ya. dengan kita memberikan alasan-alasan yang bisa diterima oleh mereka, ya, dengan tanpa kita ini marah-marah ataupun melotot atau yang lainnya, mungkin dengan senyuman atau yang lainnya, ya, sehingga setidaknya walaupun ya mereka tidak mendapatkannya, mereka pun merasa tidak merasa marah kepada kita. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Ini dari Pulau Kacang. Iya, silakan. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Zaki. Iya, silakan Pak. Ini saya mau tanya masalah ini menggerakkan syarat pada saat tasyahud itu. Kan kita menggerak-gerakkan itu. Ini ada yang bertanya gitu, maksudnya menggerakkan itu bagaimana gitu? Menggerakkan apa itu Pak? Ke bawah, ke atas atau ke samping? Gitu. Menggerakkan telunjuk ya? Iya, telunjuk. Tidak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak ada satupun dalil yang menunjukkan tentang tata cara menggerakkan tersebut. Ya. Akan tetapi, ya, kaidah mengatakan bahwa suatu dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat dikembalikan kepada uruf adat istiadat. Yang sudah ma'ruf ya akhi, ya, seseorang apabila menggerakkan sesuatu tidak mungkin ke kanan ke kanan ke kiri atau berputar-putar, tapi ia akan menggerakkannya ke atas ke bawah. Ini sudah ma'ruf ya, dan adat tentu menjadi sebuah hukum dalam masalah ini. Nah, kita lanjutkan dengan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Umum Ahmad Serang Baru. Iya, sekarang. Mohon maaf dikecilkan radio monitornya. Ya, sudah. Umum Ahmad di Cikarang Baru, silakan. Masih ada feedback, Ibu? Ya, sudah. Iya, iya. Enggak telah kedengeran. Iya, pakai teleponnya. Iya. Ya. Begini, Ustaz. Tadi Ustaz menyatakan... Mungkin agak melenceng dari tema ya. Saya pengen tahu mengenai apakah iblis itu termasuk dari golongan malaikat. Nah, tadi ya, disampaikan oleh Ustaz ya. Terus yang kedua. Cukup satu ibu ya. Cukup satu saja. Ya, jazakallah. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Tadi antum sampaikan iblis merupakan salah satu dari bagian malaikat, Ustaz. Iya. Khilaf para ulama dalam masalah ini. Iya. Karena... asal khilaf ini dari perkataan illa iblis ketika Allah mengatakan wa qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis. Fasajadu illa iblis, apakah illa di sini ya istisnaun munqati atau bukan? Ya, mereka mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya iblis termasuk dari golongan malaikat. Sebagian ulama mengatakan tidak. Akan tetapi harus difahami bahwa Allah dalam surat Al-Kahfi mengatakan kana minal jin, bahwa iblis itu adalah termasuk dari golongan jin, bukan dari bangsa malaikat. Ya, maka karena adanya ayat yang tegas yang menunjukkan bahwa iblis itu termasuk golongan jin dan dari bangsa jin, maka ini menunjukkan bahwa iblis bukan dari golongan malaikat. Namun ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebelum ia diciptakan Adam dan sebelum bermaksiat, iblis diberikan oleh Allah kelebihan ya untuk menjadi pemegang langit yang pertama kalau tidak salah yang saya ingat ya, dan menjadi para penghulu malaikat pada waktu itu. Akan tetapi Allah ingin memperlihatkan apa yang ada dalam hati iblis berupa kesombongan dia dan kecongkakannya. Allahu a'lam. Nah, kita lanjutkan dari pesan singkat dari Ibu Siti di Cikarang. Ustadz, pada saat ini ana sedang diuji oleh ujian yang sangat berat. Yang ana berharap ujian ini akan segera berakhir. Yang saya tanyakan, apakah perasaan atau sikap saya ini termasuk ke dalam sifat roja? Mohon penjelasannya. Iya, semoga Allah memberikan kepada ibu ya, kepada penanya tadi kemudahan dalam menghadapi cobaan tersebut dan diberikan kesabaran serta ampunan serta derajat yang tinggi buat ibu ini. Ya, harus difahami wahai ibu bahwasanya ya cobaan yang ibu berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah kepada ibu ini, tiada lain adalah ya di belakang itu adalah hikmah yang agung. Ya, berupa ampunan dari Allah, demikian pula ya tanda sebagai cinta Allah kepada ibu insyaallah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah apabila cinta kepada suatu kaum, Allah akan uji dia. Ya. maka ingatlah kepada musibah yang paling agung, di mana musibah-musibah ya yang menimpa orang-orang sebelum kita itu lebih berat, yang menimpa para nabi lebih berat, ya, yang menimpa orang-orang soleh sebelum kita lebih berat. Maka dari itulah ketika kita ditimpa musibah, maka coba lihat ada orang yang lebih berat dari kita keadaannya, sehingga pada waktu itu kita merasa ya alhamdulillah ternyata Allah masih memberikan seperti yang seperti ini. Maka dari itulah wahai ibu, ya, cobaan yang Allah berikan kepada ibu, dan kemudian ibu berharap semoga ya cobaan ini segera untuk berakhir. Itu adalah merupakan roja atau berharapan yang baik. Akan tetapi jangan sampai harapan ini kemudian disertai dengan rasa kekesalan terhadap musibah yang menimpa. Ada orang ya tadinya orang diberikan musibah, cobaan, kemudian dia berharap semoga cepat berakhir. Ternyata apa yang terjadi, musibah tak kunjung berhenti. Akhirnya apa yang terjadi, dia berputus asa kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi, dia pun su'udzon kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi, dia pun ya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahaya. Maka kewajiban ibu adalah terus mohon kepada Allah. Ya terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena ya yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang ditimpa musibah adalah sering-sering bertaqarrub kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam pernah bangun, dan kemudian Rasulullah bersabda la ilaha illallah ma unzilatil lailah minal fitan. Kata Rasulullah, ya la ilaha illallah, apa fitnah apa yang diturunkan pada malam ini? Kemudian Rasulullah sabda ayqidu sahibal hujar, bangunkan ya para pemilik kamar itu agar bertakarrub kepada Allah. Kemudian Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan ini menunjukkan ya bahwa ketika kita ditimpa berbagai macam kesusahan ataupun ketakutan, hendaknya kita langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan dari pendengar di Tambun. Ustaz, setiap saat ana merasa takut kepada azab Allah, tetapi kemampuan untuk beribadah dengan memperbanyak sunnah sangat berat saya lakukan karena sudah tua. Yang pertanyaannya, apa yang harus ana lakukan untuk mencapai atau untuk menghilangkan atau untuk mencapai sunnah yang mulia ini, yang saya juga merasa sangat banyak sangat merasa kurang di dalam melakukan amal di dalam agama ini. Demikian. Masya Allah, semoga Allah ya memberikan kepada ibu terus semangat dan istiqamah sampai mati ibu tadi, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mati di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian ibu, Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka ya beribadahlah sesuai dengan kemampuan kita. Justru kalau kita terkadang memaksa-maksakan diri tentang suatu ibadah yang kita tidak mampu, akibatnya apa? Kita akan kapok, kita akan lemah, kita akan putur. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ad-dina yusrun wa la yushadud din illa ghalabah? Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang memberat-beratkan agama ini kecuali pasti akan kalah. Maka ibu beribadah terus kepada Allah dengan terus berharap kepada Allah dan rasa takut, ya. Dan terus mohon kepada Allah agar diberikan istiqamah. Bukankah disebutkan dalam hadis, ya ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla, ya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang langgeng terus-menerus dilakukan walaupun itu sedikit. Walaupun sedikit. Ya, para ulama mengatakan iktisadun fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Ya, bersedang-sedang dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi ternyata itu bid'ah. Maka ibu, ya semoga Allah memberikan taufik kepada ibu dan kekuatan terus untuk istiqamah di atas kebaikan ini. Baik, dari Pak Badi di Cikarang dan juga pendengar yang lainnya yang pertanyaannya berkaitan, Ustaz, saya ingin beramal tetapi ada rasa takut kalau saya tidak ikhlas. Tapi kalau tidak disegerakan untuk amal tersebut, saya juga takut tidak akan mendapatkan kesempatan untuk beramal di kemudian hari. Pertanyaannya, apakah saya termasuk ke dalam orang-orang munafik dan bagaimana agar kita terbebas dari riya ini? Apakah riya juga tergantung dari hati atau bagaimana, Ustaz? Demikian. Iya, terkadang akhi syaitan itu datang dari berbagai macam arah. Ya. Kata para ulama, man tarakal amal li ajlin nas bahwa mura'in. Siapa yang meninggalkan amal karena takut dipuji manusia, dia pada hakikatnya dia jatuh kepada riya. Waman tarok waman amila li ajlin nas, tapi barang siapa yang beramal karena ingin dapat pujian manusia, maka ia telah jatuh kepada kesyirikan. Maka ya, terkadang seseorang ya beramal kemudian takut tidak ikhlas. Kemudian ketakutan dia takut ketidakikhlasannya itu akhirnya menyebabkan dia itu malah meninggalkan amal. Ini jelas tidak benar. Justru ya kalau dia takut tidak ikhlas kemudian dia malah tinggalkan amalan tersebut, justru sebetulnya ia jatuh kepada warna ketidakikhlasan yang lainnya. Makanya ya rasa takut ini buang jauh-jauh, karena itu al-waswas dari syaitan. Kita terus beramal ya. Pergunakan waktu kita dan kesempatan kita, kalau memang ternyata ada kesempatan kita, ya lakukan. Sebagaimana kata Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Ya kalau kamu berada di waktu pagi, jangan jangan tunggu-tunggu waktu sore. Dan kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu-tunggu di waktu pagi. Nah, berarti itu tidak termasuk dalam munafik tadi ya? Tidak sama. Tidak sama sekali. Baik, kita angkat kembali di line telepon yang berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan, dari mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Dari Tangerang, Ustaz. Iya, silakan. Pak Zaini nih. Pak Zaini. Saya mau nanya ini, Ustaz. Masalah salat qobliyah asar itu ada itunya enggak, Ustaz? Minta penjelasannya. Baik, cukup, Pak, ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang qobliyah asar, hadis yang hasan. 4 rakaat. Iya. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat, itu adalah hadis yang hasan. Akan tetapi bukan qobliyah yang mu'akkadah. Sekali-kali saja. Ya, tapi ia adalah sholat rawatib yang tidak mu'akkadah, tidak ditekankan. Ya. Adapun sholat rawatib yang ditekankan adalah yang disebutkan dalam hadis, itu 10 atau 12 rakaat. Itu rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya dari line telepon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Bojonggede, Pak Markum. Pak Markum, silakan. Ustaz, gimana solusi saya nih, Ustaz? Saya berjemaah di lingkungan... Dibesarkan, Pak, suaranya, Pak. Dikeraskan lagi, Pak. Saya berjamaah nih, Pak Ustaz, di musola. Karena musolanya nggak seikhwan sama saya nih, karena saya udah mengikuti salaf ini, jadi saya mengikutinya dia ini gitu, Pak Ustaz. Kenapa? Mengikuti jamaah di musola kami. Iya. Jadi saya dikucilkan gitu. Iya. Jadi secara sholatnya lain gitu. Jadi gimana kok saya untuk istiqomah? Solusi untuk bisa istiqomah. Istiqomah saya buat untuk menjalani salaf ini yang sebenar hak ini. Gimana kok? Baik, cukup, Pak, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, akhi, ya. Jangan merasa kita ini sedih dengan dikucilkan. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ya, sesungguhnya Islam ini dimulai dalam keadaan terasing dan nanti akan kembali menjadi terasing, kata Rasulullah. Maka tuba, pohon tuba untuk orang yang terasing. Ketika antum dikucilkan dan terasing karena salat antum sesuai dengan sunnah, harusnya antum ingat hadis ini bahwa saya alhamdulillah keterasingan saya bukan karena saya maksiat, tapi karena saya berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Tuba, ya, pohon tuba untuk orang-orang yang terasing, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah disebutkan dalam hadis juga, ya, Rasulullah SAW sabda, fa inna min waraikum ayyamu sabr, yang di belakang kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran. Ya, al mutamassik bidini kal qabid alal jamr, orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Akan tetapi Rasulullah memberikan apa? Yuwal amal amilu fihi ka ajril khamsin. Dan orang yang mengamalkan sunnah di zaman itu, kata Rasulullah, pahalanya sama dengan 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut. Subhanallah. Ya, maka betapa besarnya ketika kita melihat, ya, betapa besarnya pahala ini dan betapa besarnya memang, ya, balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah di atas sunnah walaupun dia dikucilkan, insyaallah dia akan tidak akan merasa, ya, sendirian. Maka ya, kata para ulama, wala tastauhish bisibqillati salikin. Jangan kau merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang meniti jalan sunnah. Ya, ingatlah para sahabat, ingatlah para tabi'in, ingatlah para tabi'ut tabi'in. Mereka banyak sekali. Itulah teman-teman kita insyaAllah. Ya, apabila kita berusaha untuk meniti jalan mereka. Baik. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari email Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sejak ana mendapatkan radio ini, ana setiap pagi menyimak selalu Radio Roja. Ana mahasiswa Indonesia yang studi di Taiwan. Yang ana tanyakan, di Taiwan sangat sulit sekali mendapatkan makanan yang halal, Ustaz. Saya biasa diajak makan oleh profesor dan dia tahu bahwa kalau kami tidak makan babi, tetapi dia selalu suguhkan makanan seperti ayam atau beef. Yang kita tahu itu tidak disembelih atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya bagaimana kehukumnya Ustaz dan apa yang harus saya lakukan terhadap makanan tersebut? Terima kasih atas jawabannya. Ya, kewajiban antum adalah menjelaskan kepada profesor antum tadi, kepada guru antum, ya bahwa ya maka setiap binatang yang disembelih untuk selain nama Allah itu tidak halal buat kaum muslimin. Ya. Maka cobalah antum pilih makanan-makanan yang bangkainya halal. Seperti ikan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya ketika ditanya tentang air laut, kata beliau, "At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Yaitu air laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya. Maka seperti ikan-ikan tersebut yang tuh bisa makan karena bangkainya halal. Ya. Maka tentu hal ini jangan sampai rasa takut kita atau rasa segan kita kepada profesor atau dosen kita menyebabkan kita malah kemudian jatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah lebih kita takuti daripada dosen kita, daripada profesor kita. Ya, jangan sampai kemudian masuk ke dalam perut kita hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu akan berpengaruh sekali ya, terhadap doa kita dan yang lainnya. Kita angkat kembali di line telepon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana? Dari Fitri. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ana setelah mendengar banyak cerita tentang para sahabat ya, mereka walaupun punya keimanan yang luar biasa, tapi masih punya sifat tawadu. Nah, di mana kalau ana sendiri, kalau misalnya lagi berdakwah gitu ya, menggali seseorang gitu, minta nasihat, itu suka timbul sifat ujub gitu. Nah, gimana nih mempunyai sifat tawadu gitu ya, walaupun keimanan ama ini masih diragukan gitu, Pak Ustadz. Itu aja, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, wahai ukhtil muslimah, wafaqakillah. Semoga Allah memberikan taufik kepada anti dan kita semuanya. Sesungguhnya tawadu itu adanya di hati, ya. Dan tawadu itu adalah hakikatnya adalah kebalikan daripada sombong. Dan sombong itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Maka ya kita terus mohon kepada Allah agar diberikan kepada kita tawadu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengakui bahwa semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah semua dari Allah. Allah yang memberikannya. Kita sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Ini karena Allah yang memberikan kepada kita semuanya. Buat apa kita menyombongkan hal itu semua? Tuh itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan adalah tiada lain karena apa? Karunia dari Allah. Kalau bukan karena karunia dari Allah, kita tidak akan bisa melakukan kebaikan. Sehingga ketika seseorang hamba yang meyakini bahwa itu semua ada dari Allah, insya Allah akan ada dalam hatinya itu tawadu. Ya. Kemudian yang kedua, akhul Islam, ya ukhtal muslimah, ya kita jangan sampai memandang orang lain itu lebih baik dari diri kita. Sebab kalau ada orang yang sudah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, ya itu menunjukkan akan ada sifat ujub dan kesombongan yang ada dalam hatinya. Ya, maka cobalah, ya mungkin orang tersebut lebih baik dari diri kita. Kita tidak tahu ada amalan apa yang dia lakukan yang kemudian dia mengalahkan kita. Ya mungkin dia ya sudah mendaratkan kakinya di dalam surga ya sebelum kita. Subhanallah ikhwatul Islam. Maka tentunya juga dengan cara membaca sejarah-sejarah para ulama-ulama terdahulu. Kok Para sahabat diberikan oleh Allah ya keimanan yang luar biasa, amalan soleh yang luar biasa. Demikian pula para ulama, para tabiin, para tabiut tabiin. Tapi subhanallah, mereka itu lebih tawadu dari kita. Iya. Sementara kita terkadang yang amalannya sedikit saja merasa ujub dengan amalan ini. Apa tidak malu dengan demikian itu? No. Tentu ya dengan membaca kisah-kisah mereka, insyaallah akan semakin menambah ya kekuatan agar kita ini senantiasa bertawadu di hadapan manusia. Nah. Kita lanjutkan dari pesan singkat dari Abu Hani di Jati Mulia. Pak Ustaz, bagaimana menyikapi dari sebagian kaum muslimin yang tidak berharap surga di dalam beribadahnya, atau tidak karena takut kepada neraka di dalam ibadahnya, tetapi yang diharapkan hanyalah ridho dari Allah Ta'ala. Bagaimana Ustaz menyikapi mereka? Ya jelas, ini adalah perkara yang bertentangan dengan doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang senantiasa memohon kepada Allah surga dan berlindung dari api neraka? Dalam doanya yang masyhur, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, Ya Hayyun Ya Qayyum, inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Wahai yang membolak-balik, wahai yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, Hayyun dan Qayyum, aku memohon kepada engkau surga dan berlindung dari api neraka. Dan mengharapkan pahala itu ya dalam beribadah bukan termasuk kesyirikan seperti yang diklaim oleh orang-orang sufi. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ini barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala ihtisab, ya, maka akan diampuni dosa yang telah lalunya. Maka orang yang mengatakan bahwa saya beribadah bukan karena mengharap surga dan takut neraka, ini adalah ya perkara yang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat dan para tabi'in. Tidak pernah perkataan ini diucapkan oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, padahal mereka adalah sahadatul awliya, ya mereka adalah para penghulu wali, mereka adalah para tokoh wali yang mungkin keimanannya jauh daripada orang yang mengucapkan demikian. Tapi mereka senantiasa memohon kepada Allah surganya dan berlindung dari api neraka. Nah, baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Abu Antum. Abu siapa? Abu Antum. Abu Antum. Abu Antum. Namanya unik. Dari mana, Pak? Mau tanya mengenai makanan yang ya piring yang bekas dimakan sama apa? Dijilati oleh babi. Dan piring yang dijilati oleh anjing. Ya. Kita tahu bahwa itu haram. Nah, bagaimana cara membersihkannya, Ustaz? Jazakallah khair. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a." Apabila anjing menjilat di air yang ada di bejana seseorang, hendaklah ia cuci 7 kali. Rasulullah menyebutkan dengan kata-kata walagho. Walagho itu artinya menjilat air yang ada dalam bejana seseorang. Ya berarti yang dijilat itu airnya. Maka yang harus dicuci 7 kali adalah bejananya. Sekarang para ulama berikhtilaf. Kalau ternyata yang dijilat itu bejananya, bukan airnya. Karena ya dalam bahasa Arab dibedakan antara walagho dengan la'iqo. Walagho itu untuk menjilat air. Adapun laiqo itu untuk menjilat sesuatu yang kering. Ya. Bagaimana? Apakah harus dicuci 7 kali juga? Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Tidak perlu dicuci 7 kali. Ya, dan cukup dicuci sekali saja. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang anjing buruan, ya, tidak pernah dalam satupun hadis ketika anjing berburu untuk kita, ya, kita diperintahkan untuk mencuci 7 kali bekas gigitan anjing itu. Ini menunjukkan beda antara walagho dan laiqo, dan ini pendapat yang rajih, wallahu alam. Jadi, ya, kalau bejana itu yang kering tersebut dicuci, dijilat oleh anjing atau babi, adapun babi, ya, tidak ada perintah untuk 7 kali. Kalau babi mau menjilat anjing, maka ya dicuci sampai bersih saja. Wallahu alam. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ada feedback, Pak. Dikecilkan radionya, Pak. Atau agak jauh. Sudah, Pak. Ya, silakan. Dari mana, Pak? Dari Bantar Gebang. Silakan. Abu Fatimah. Iya ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya ingin menceritakan unek-unek saya Ustaz. Silakan. Saya bersyukur ya selama kurang lebih setahun ini ya mengenal salaf ini. Alhamdulillah. Ini Ustaz, keterangan kan sudah nyampe dari itu kepada saya gitu ya. Mm-hmm. Masalah berbakti terhadap orang tua. Mm-hmm. Yang jadi masalah ini Ustaz, saya ingin ya katakanlah dalam hati itu ingin berbakti ya melalui harta gitu ya, membantu orang tua. Tetapi yeah, belum mampu gitu Ustaz. Iya. Yeah. Nah saya hanya bisa mendoakan, itu gimana Ustaz? Iya. Yeah. Apakah saya termasuk sudah berbakti terhadap orang tua Ustaz? Iya. Itu aja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kepada antum hirsan, istiqamah dan kekuatan terus untuk berbakti kepada orang tua antum. Maka sesungguhnya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecerdasan dan kemampuan. Kalau antum ya berbakti dengan harta tidak mampu, maka dengan ya doa antum dan akhlak antum yang baik kepada dia, itu adalah merupakan bakti ya kepada orang tua. Maka kita berbakti kepada orang tua sesuai dengan kemampuan kita yang kita bisa berikan. Ya, na'am. Nah, untuk selanjutnya kita... Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Atau kita angkat pertanyaan dari penelpon. Silakan. Halo. Iya, silakan dari mana, Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Jisrin. Pak Jisrin di mana, Pak? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan, Pak, dengan Halo, sudah langsung dengan Ustaz langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah apa? Ada keluarga ya yang kebetulan sedang ya ada godaan dengan wanita lain. Mm-hmm. Nah, menurut teman juga yang bersangkutan katanya kena itu apa sihir. Ya, pertanyaan apakah boleh percaya hal tersebut? Dan katanya apa harus di rukyah? Iya betul. Apakah diperkenankan hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ya orang yang terkena sihir ada tanda-tandanya tentunya. Ya tidak bisa langsung kita klaim buat dia itu kena sihir begitu. Ya cobalah kalau memang ternyata dia itu terkena sihir untuk dibawa kepada orang-orang yang mutakhasis dalam ruqyah, ya kepada orang-orang yang biasa mereka itu meruqyah dan punya waktu banyak untuk meruqyah, ya cobalah dengan juga dimandikan dengan daun bidara, ya dan dibacakan padanya ayat-ayat kursi dan yang lainnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ini menyembuhkan orang seperti itu. Naam. Taib, waktu sudah cukup Ustaz. Halo? Halo? Ya, waktu sudah cukup, Ustaz. Ya, taib. Kalau taib. Begitu kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.